Seperti merakit perahu layar, ku bersiap untuk maju. Dengan hati yang gembira, menyambut pergantian waktu untuk berjumpa denganmu. Ku pastikan kau bahagia denganku. Kau kan melihat sungguh indahnya hidup ini. Tiada yang perlu kau sesali, karena semua akan baik-baik saja. Terus berpacu dalam irama lagu yang kan hiasi harimu. Sama dia.